Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan membahas suatu pembahasan biiznillah wa bi'aunillah azza wa jal. Seperti yang antum ketahui bersama, dengan tema dahsyatnya istighfar. Kita pilih dengan kata-kata dahsyat, itu bermakna positif. Karena memang betul-betul istighfar ini suatu amalan zikir dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan, yang benar-benar merupakan ciri khas orang-orang mukmin dan memiliki faedah yang sangat besar. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, kata beliau dalam majmu' fatwanya, "Idza kana al-'abdu dha'iman syakiran mustaghfiran fala yazalu al-khairu yatadha'afu lahu wasyarru yantadafi'u anhu." Kata beliau, kalau seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersyukur kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Jalla wa'az, maka hamba tersebut senantiasa berada dalam kebaikan dan berlipat gandanya kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Di samping itu juga kejelekan akan tertolak darinya, tertahan darinya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian besar manfaat, faedah, hikmah yang terkandung dalam zikir istighfar, pemohonan ampun kepada Allah, dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam kesempatan lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pun juga menyebutkan dalam majmu' fatwanya, "Al-istighfaru min akbaril hasanat wa babuhu wasi'un," kata beliau. Bahwa istighfar, permohonan ampun kepada Allah Jalla wa'az, ini termasuk kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang paling besar. Dan pintu istighfar ini atau pintu kebaikan ini luas dengan istighfar tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau Syekhul Islam meneruskan rahimahullah rahmatan wasi'ah, "Faman ahassa bitaksirin fi qawlihi au amalihi au halihi au rizqihi au taqallubi qalbin fa alaihi bitauhid wal istighfar fa fihi masyfa idza kana bisidqin wa ikhlasin." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa sudah mulai merasa dirinya taksir, banyak kurang dalam ucapannya, banyak kurang dalam amalannya, banyak kurang dalam keadaan dia, rizkinya pun sudah mulai berkurang, dan kolbu pun sudah mulai bingung, nah mulai berbolak-balik kolbunya dia, maka harus dia segera menegakkan tauhid dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menegakkan tauhid, naam, dan istighfar kepada Allah itu, pada keduanya ini ada syifa, ada obat dari penyakit kegelisahan kalbu, penyakit atau musibah yang menimpa kepada dia, amalan dia yang berkurang, ucapannya demikian, kondisinya juga demikian. Jika memang ketika dia menegakkan tauhid dan istighfar itu ikhlas dan jujur. Ikhlas dan jujur. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian dahsyatnya hikmah, faedah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak sepantasnya seorang mukmin menyia-nyiakan waktunya untuk tidak beristighfar kepada Allah, dan tidak sepantasnya seorang mukmin untuk lalai dan abai beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak sepantasnya seorang mukmin merasa dirinya benar terus, merasa dirinya benar terus dan tidak pernah salah. Na'udzubillah min dalik. Jika ada sosok muslim atau muslimah wal'iyadzubillah merasa dirinya tidak pernah salah atau tidak pernah dosa atau merasa dirinya benar terus, ini musibah besar bagi dia wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, maka kita hendaklah senantiasa terus memohon kepada Allah taubat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita abai akan kesehatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Terbuang begitu saja atau dihabiskan dengan perkara-perkara maksiat kepada Allah wal'iyadzubillah. Imam Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan dalam majmu' fatwanya, al-waqtu huwal hayah, kata beliau, wa man adha'a waqtahu adha'a hayatahu wa man adha'a hayatahu nadima wa la tanfa'uhu an-nadamah. Waktu itu adalah kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, dia telah menyia-nyiakan kehidupan. Dia telah menyia-nyiakan kehidupan. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan kehidupan dia, dia akan menyesal. Dan penyesalan enggak ada manfaatnya bagi dia. Maka raihlah, rebutlah. Raih dan rebutlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata beliau, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marratin rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim wa fi riwayatin innaka antat tawwabul ghafur. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami menghitung dalam satu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 100 kali rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan utusan Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, dalam satu majlis berdoa memohon kepada Allah agar diampuni dosanya dan diterima tobatnya dalam keadaan dosa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah terampuni yang terdahulu dan yang akan datang. Namun beliau masih berdoa kepada Allah, Rabbi firli, ya Allah ampuni dariku segala dosa-dosaku. Naam, 100 kali beliau menyatakan demikian dalam satu majelis. Subhanallah. Naam, watub alaiya, dan terima taubatku ya Allah, innaka anta tawwabur rahim, sungguh engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kalaulah Rasul demikian sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, istighfar kepada Allah Jalla wa'az merupakan ciri khas orang-orang mukmin, ciri khas hamba Allah. Naam, yang mukmin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh betapa nistanya kalau seorang manusia tidak mau memohon ampun kepada Allah, tidak mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia itu tempat salah dan lupa, dan sementara manusia itu mesti punya kesalahan dan dosa, dan dosa itu waliyadzubillah, naam, itu sangat mungkin bisa menghalang-halangi dia dengan taufik dari Allah, yang pada intinya, pada akhirnya, ketika dia berdoa, enggak diterima oleh Allah SWT. Wal'iyadzubillah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di satu sisi, naam, kita harus optimis dalam kehidupan kita untuk beramal soleh, untuk berupaya maksimal dalam ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ikhlas dan baik, agar diterima semua amalan kita. Di sisi yang lain, kita diperintah untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh, apa yang telah dinasihatkan kepada kita oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah sangatlah berharga. Ketika beliau bertanya dan membahas tentang keutamaan istighfar, yang bagi liman su'ila an mas'alatin an yukthira minal istighfar, au an yakthura minal istighfar. Lianna al-ikthar minal istighfar yujibu zawala athari dhunub allati hiya sababun fi nisyanil ilm wal jahl. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seharusnya bagi seorang yang ditanya tentang suatu permasalahan, dia banyak istighfar kepada Allah. Karena banyak istighfar kepada Allah itu akan bisa menjadikan penyebab lenyapnya, hilangnya dosa-dosa. Yang mana dosa-dosa itu merupakan sebab, wal'iyadzubillah, yang bisa menjadikan orang itu lupa dengan ilmunya. Lupa dengan ilmunya. Dan dengan dosa-dosa itu, maka orang itu akan lupa dengan kejahilannya, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan dalam majmu' fatawanya, akhbarallahu subhanahu wa ta'ala, la yu'adzabu mustaghfiran, li'annal istighfar yamhudzamb, alladhi huwa sababul azab, fayandafi'ul azab. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, nah, bahwa sosok yang beristighfar kepada Allah, hambanya yang beristighfar kepada Allah, naam, itu tidak diazab oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh istighfar itu menghapus dosa-dosa. Dan sungguh dosa-dosa itu wal'iyadzubillah penyebab azab. Dengan istighfar kepada Allah, maka azab itu terhindar darinya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata beliau rahimahullah, fa innal abda law istahada mahma istahada la yastati'u an yakuma lillahi bil haqqi alladhi awjabahu alayh, fama yasi'uhu illa al istighfar wa taubah akiba kulli ta'atin. Artinya, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia pada tingkatan sungguh-sungguh dan semangat untuk beramal, untuk menegakkan hak-hak Allah, dia enggak akan mampu secara sempurna. Dia tidak akan mampu secara sempurna. Nah, yang seperti ini tidaklah hal menjadi baik bagi dia kondisinya kecuali dengan banyak istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah di setiap selesai berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam sekian ayat Al-Qur'an Allah sebutkan tentang banyak keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu benar-benar memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Allah tidak menyiksa hambanya yang dalam keadaan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa mereka, mengazab mereka, kondisi mereka dalam keadaan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Istighfar kepada Allah dalam ayat ini, wadah. Mereka, naam, tentu dengan penuh ikhlas dan jujur. Ketakutan mereka, kekhawatiran mereka disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Namun, kekhawatiran mereka, ketakutan mereka itu ketika mereka istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur dan ikhlas, harapannya Allah mengampuninya dosa-dosa tersebut yang dia khawatirkan. Makanya disebutkan di surat An-Nisa juga di ayat ke-110, waman ya'mal su'an aw yadhlimu nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Barang siapa yang beramal kejelekan, maksiat, dia berbuat maksiat, terjatuh pada kemaksiatan dan dosa, atau mendzalimi diri sendiri, dia berbuat zalim akan dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat tentunya, waliyadzubillah, kemudian diistighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika dia jatuh pada kemaksiatan kepada Allah waliyadzubillah, jatuh pada perbuatan zalim akan dirinya sendiri, kemudian dia betul-betul mengakui itu adalah perbuatan dosa dan nyesal, betul-betul dia mencabut, mencoplok secara akar-akarnya penyesalan tersebut, dengan penuh sesal dan bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tadi, maka Allah akan memberikan ampunan dan kasihan kepada dia, dan Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini perlu menjadikan perhatian besar bagi kita betapa Allah subhanahu wa ta'ala sayangnya dan maha ampunnya kepada, maha pengampun kepada hambanya, sekalipun dosa besar yang dia lakukan ketika dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum pintu taubat tertutup. Dan sungguh dahsyat hikmah dan dahsyat betul seorang yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bersama bagaimana Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih terkait zikir pagi dan zikir sore. Naam, yang para ulama menyebutkan yaitu termasuk sihot bentuk istighfar yang paling afdol, sehingga diberi istilah Sayyidul Istighfar, yang merupakan pahala paling besar dikarenakan dia merupakan Sayyid, yang mana istighfar yang Rasul ajarkan dalam zikir pagi dan sore itu memiliki makna yang sangat luas dan bertobat dari segala apa yang ada dari ucapan dia seorang muslim, perbuatan muslim dan yang lainnya, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Rabbku, la ilaha illa anta, tauhid. Enggak ada yang berhak disembah dengan hak, tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali hanya engkau ya Allah. Engkau yang menciptakan aku ya Allah, dan aku hambamu ya Allah. Ini ikrar, menetapkan dan mengikrarkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang maha esa rububiyahnya. Rububiyahnya, demikian pula uluhiyahnya, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha mengatur dan maha merajai semua. Dan kemudian dia betul-betul tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan murni hanya beribadah kepada Allah dengan menyatakan wa ana abduka min tamamil ubudiyah. Nah, penghambaan yang sangat sempurna ketika dia menyatakan wa ana abduka, dan betul-betul berusaha untuk menjalani apa yang merupakan kewajiban yang dia diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid dan syariat Allah, dan menjauhi segala larangannya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Betul-betul dia berusaha untuk menjalani kewajiban dengan baik. Naam, betul-betul mukmin yakin sedalam-dalamnya terhadap janji Allah dan pahala atas amalan seorang hambanya dan segala janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menyatakan mastata'tuh. Dia menyatakan mastata'tuh, sebatas kemampuannya. Aku akan menjalani ketaatan kepada engkau ya Allah sesuai dengan kemampuan aku ya Allah. Ini menunjukkan akan kelemahan dia, lemahnya dia dan hajahnya dia, sangat butuhnya dia terhadap taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ungkapan mastata'tu, sebatas kemampuan dia, ini menunjukkan ikrar bagi dia bahwa dia lemah dan sangat memerlukan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hidayahnya. Naam. A'udzubika min syarri ma sana'tuh. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekan apa yang aku perbuat. Abu'u laka binikmatika alaiya. Naam, dan aku mengakui dan aku meyakini terhadap nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Betul-betul dia yakin dalam kalbunya dan mengakui secara jelas dan gamblang, wadah, dengan lisannya, bahwa Allah lah yang memberikan nikmat kepadaku. Dan betul-betul dia mengakui, wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan dia mengakui betul bahwa dia memiliki dosa, sehingga ampuni dosaku ya Allah, karena sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini pun juga demikian mengikrarkan dirinya dengan dosa dan naam apa yang dia kerjakan. Betul-betul tidak ada manusia yang sempurna dan terlepas dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ibni adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan setiap anak cucu Adam, setiap kaum muslimin manusia itu mesti punya salah dan dosa, dan sebaik-baik kesalahan dan dosa itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dan mengikrar bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Jalla wa Az. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang bisa mengampuni dosa-dosa hambanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zikir ini menyatakan, man qalaha minan nahar mukinan biha, barang siapa yang dia ucapkan zikir tadi di pagi hari, awal siang berarti di pagi hari, dengan penuh yakin akan lafaz dan kandungan makna yang terkandung dalam zikir tersebut, dengan makna dan pahala balasan dari Allah, famata yaumihi qabla ayyumsi fahuwa min ahlil jannah. Kemudian dia meninggal di hari itu sebelum waktu masuk sore, maka dia tercatat min ahlil jannah. Min ahlil jannah, tercatat naam termasuk ahlul surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa mukinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Dan barang siapa yang mengucapkan zikir ini di waktu lail, yakni sore, naam, dengan penuh yakin akan kebenaran doa tersebut dan yakin betul kandungannya dan pahala yang Allah janjikan, kemudian dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk ahlul jannah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh besar dan dahsyat hikmah, faedah, keutamaan seorang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sekian ayat banyak hasungan, anjuran dan keutamaan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah disebutkan tadi beberapa ayat Al-Qur'an tentang keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait waktu istighfar itu adalah di waktu sahur. Naam, ketika disebutkan di dalam surat Ali Imran di ayat ke-17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Mereka orang yang sabar. Naam, sabar dalam rangka menjalani taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah. Dan mereka orang-orang yang jujur, wasodikin, dan orang-orang yang jujur iman mereka, ucapan mereka, kondisi mereka, dalam segala keadaan dia jujur. Wal munfikin, dan mereka yang ber, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Naam, mereka infakkan di jalan Allah, apakah itu keluarga dekat atau siapa yang butuh, yang jelas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang selalu minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah di waktu sahur. Di waktu sahur. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ayat yang jelas dan wadih dan gamblang bahwa Allah memuji hambanya yang istighfar di waktu sahur. Dan di surat An-Nisa dan di surat Az-Zariyat juga Allah sebutkan, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur, yakni sebelum fajar, sebelum subuh, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat malam qiyamul lail, mereka salat witir sampai sahur. Kemudian mereka duduk, naam, setelah selesai salat malamnya itu mereka terus istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia lakukan. Dan istighfar kepada Allah di waktu sahur itu merupakan keutamaan yang Allah khususkan jalla wa az sebagai sifat ahlul iman wa ta'ah. Sebagai sifat ahlul iman wa ta'ah, yaitu orang-orang ahlul iman dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua jangan sampai lalai dan abai untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita semua berusaha dengan maksimal mungkin untuk tidak lalai zikir kepada Allah. Terutama, naam, jangan sampai kita lalai untuk zikir pagi dan zikir sore, di mana kandungan zikir pagi dan zikir sore itu betul-betul sangat luar biasa untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, untuk mendapatkan ciri khas orang mukmin, dan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak para ulama ahlus sunnah termasuk Syekh bin Baz rahimahullah menekankan, nam, bagi seorang muslim tidak sepantasnya dia meninggalkan zikir-zikir kepada Allah, terutama zikir, nah, minimalnya zikir pagi dan sore. Minimalnya zikir pagi dan sore. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu terus istighfar kepada Allah, beramal soleh, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.